aku sebagai lelaki, barulah kan senang hatinya wanita. Jangan dong, jangan suka mengganggu. Malu dong jikalau orang tahu. Atau tidak. Jangan dong, jangan suka.